Ya. Yang mana bab ini lebih tepatnya diletakkan pada bab nikah, pada kitab nikah. Ya. Kitab yang bab yang berbunyi istihbabu nikahi dzatiddin. Istihbabu nikahi dzatiddin, di sunnahkannya atau dianjurkan sekali menikahi wanita yang baik agamanya, yang punya agama, maksudnya yang baik agamanya. Dalam terjemahannya, anjuran menikahi perempuan yang beragama. Ya. Ini bab yang ke-15. Sebelum kita masuk ke bab yang ke-15 ini, kemarin kita ada sebuah masalah yang tertinggal, yaitu tentang hadis 3555 halaman 221, cerita dari Atha bin Abi Rabah. Dia mengabarkan pernah ikut mengurusi jenazah Maimunah istri Nabi bersama Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin meninggalnya di Sarif. Kata-kata Sarif hadis ini, kemarin kita mengatakan adalah sebuah tempat di Madinah. Ya, ternyata memang tempat itu antara Mekah dan Madinah, tetapi lebih dekat ke Mekah. Lebih dekat ke Mekah. Ini juga ada terjadi kekeliruan pada penafsiran sebagian para ulama. Sarif itu adalah sebuah tempat di antara Mekah dan Madinah, dan posisinya dari ke Mekah lebih dekat daripada dari ke Madinah. Itu tentang Sarifah. Kemudian berikutnya Ibn Abdullah bin Abbas menyampaikan kepada orang-orang yang mengurusi, mengangkat, memikul jenazah Maimunah istri Nabi ini, untuk memikulnya dengan tenang, dengan digoyang-goyangkan, dengan digoncang-goncangkan, sebagaimana beliau mengatakan, hadhihi zauju an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza rafa'tum na'shaha, ini adalah istri Nabi, bila mana kalian mengangkat mengangkat kerandanya, maka jangan kalian goyang-goyangkan, jangan kalian goncang-goncangkan, warfuku, dan berlemah lembutlah kepadanya, artinya muliakan dia. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu kana inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tis'un. Kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Nabi SAW memiliki 9 istri. Kata Abdullah bin Abbas, fakana yaqsimu li thamanin wa la yaqsimu li wahida, adalah Nabi memberikan jatah kepada 8 orang, sementara 1 orang tidak ia berikan jatahnya. Lalu Atha bin Abi Rabah, muridnya Abdullah bin Abbas, menafsirkan bahwasanya yang satu yang tidak diberikan jatahnya oleh Nabi adalah Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab. Ya, Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab, ini salah seorang istri Nabi dari yang 9 tadi. Dari 9 itu 8 orang dapat haknya, satu tidak. Kata Abdullah bin Abbas. Atha bin Abi Rabah menafsirkan yang satu yang tidak dapat jatah ini adalah Safiyyah. Dan sepakat para ulama, pernyataan Atha bin Abi Rabah ini keliru. Ya, bukan Safiyyah bintu Huyai, tetapi yang telah berlalu pada bab sebelumnya, yaitu Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah tidak lagi mendapatkan jatahnya. Kenapa? Karena dia telah hadiahkan jatahnya itu kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi yang 9 itu, satu yang tidak dapat jatahnya, dan itu pun dia yang, bukan Nabi yang tidak memberikannya, tapi dia yang menyerahkan atau menghadiahkan jatah hari itu kepada istri Nabi yang lain, yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi kata-kata penafsiran Atha bin Abi Rabah bahwasanya satu dari 9 istri Nabi itu yang tidak diberikan jatahnya oleh Nabi adalah penafsiran yang dinyatakan keliru oleh para ulama. Ini kekeliruan yang dilakukan oleh Atha bin Abi Rabah. Ini menunjukkan bahwasanya manusia ini tidak akan terlepas dari kekeliruan dan kesalahan. Walau sekaliber orang ulama besar seperti Atha bin Abi Rabah, ulama hadis, pakar tafsir, dan begitu juga pakar fikih, dan dia telah mengumpulkan ilmunya Abdullah bin Abbas, Atha bin Abi Rabah ini. Dia bukan hanya sekedar ahli hadis, tetapi dia juga ahli tafsir rahimahullahu ta'ala. Dalam menjelaskan tentang perkataan gurunya Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi punya 9 orang istri, satu di antara 9 ini tidak mendapatkan jatah dari Nabi, tafsir beliau adalah Safiyyah, dan ini sangat keliru. Justru yang benarnya adalah Saudah binti Zam'ah, sebagaimana pada bab yang telah kita pelajari. Itu apa yang kemarin kita bertanya-tanya tentang maknanya, dan ternyata memang Nabi SAW memberikan 8 orang istrinya jatah mereka, sementara satu tidak. Bukan karena ketidakadilan Nabi dalam memberikan hak-hak istrinya, tetapi justru yang satu ini menghadiahkannya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan beliau adalah Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha. Kita masuk ke bab yang ke-15 tadi, anjuran menikahi perempuan yang beragama, yaitu yang agamanya baik. Pada hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis nomor 3557, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Zuhair bin Harb wa Muhammad bin al-Muthanna wa Ubaidullah bin Sa'id qalu haddathana Yahya bin Sa'id عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Hadisnya berbunyi, tunkahul mar'atu li'arba'in, limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha fadfar bidhatid din taribat yadaka. Hadis Nabi SAW di mana beliau menyampaikan tentang standar apa saja, lantaran standar apa saja wanita itu dinikahi, apa saja yang menyebabkan wanita itu dinikahi oleh seorang laki-laki. Ada 4 faktor yang membuat seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi disebabkan oleh 4 perkara. Yang pertama, lima liha, disebabkan hartanya. Walaupun mungkin kecantikannya tidak seberapa, tetapi dia orang kaya raya, bisa saja wanita ini dinikahi oleh seorang laki-laki. Yang kedua, wali hasabiha, disebabkan oleh keturunannya, oleh kemuliaan dan keterhormatannya. Artinya orang terpandang dari keluarga yang baik, yang terpandang, ini juga di antara penyebab wanita dinikahi oleh seorang laki-laki. Li maliha wali hasabiha wali jamaliha, dan disebabkan oleh kecantikan. Ini kecantikan ini banyak sekali yang membutakan mata laki-laki. Ya, ini kecantikan seorang wanita. Makanya para pangeran-pangeran raja atau putra-putra mahkota di masa dahulu, khususnya pada dinasti Bani Abbas, itu seringkali mereka menikahi tawanan-tawanan atau budak-budak yang mereka dapatkan dari proses peperangan dari orang-orang luar, dari Persia dahulunya, karena terkenal kecantikan mereka. Makanya banyak khalifah-khalifah di dinasti Bani Abbas itu yang mereka adalah lahir dari Ummu Walad, lahir dari seorang budak yang digauli oleh ayahnya, yang di ayahnya adalah sebagai seorang raja. Jadi budak wanita ini digauli oleh raja tersebut, kemudian gundi dalam istilahnya. Gundi ini diambil biasanya dari budak-budak hasil tawanan perang yang dari negeri Persia atau yang lainnya, sehingga banyak mereka maunya melakukan perubahan dalam keturunan. Ini diantara penyebab seorang wanita dinikahi adalah kecantikan. Kemudian yang terakhir urutannya adalah walidiniha, dan disebabkan faktor agama. Ya. Ini kenyataan yang diceritakan oleh Nabi, kenyataan wanita itu dinikahi lantaran hartanya yang banyak, walaupun mungkin dari keturunan yang bukan orang terpandang dan juga kecantikannya tidak seberapa, begitu juga agamanya apalagi. Ya. Karena harta dia dinikahi. Bisa saja karena keturunan yang orang-orang terpandang dinikahi, walaupun harta sudah mungkin kalau keturunan itu biasa diiringi oleh harta, kemudian kecantikan, kemudian yang terakhir adalah agama. Nabi SAW justru menekankan falfar bidzatid din, maka pilihlah atau kedepankanlah faktor agama dalam memilih wanita. Kedepankanlah faktor agama dalam memilih wanita. Taribat yadaka. Taribat ini artinya diambil dari kata-kata turab, tanah. Yadaka, kedua tanganmu, akan mengenai tanah kedua tanganmu, atau berlumuran tanah kedua tanganmu. Kata-kata ini memang dari segi makna literleknya itu tidak memberikan kesan apa-apa, justru lebih terkesan tidak baik. Lebih terkesan tidak baik. Padahal Nabi SAW menganjurkan untuk menikahi yang punya agama, lalu kenapa tangannya harus berlumuran tanah? Ini makna literal, tetapi kata-kata taribat yadaka ini justru maksudnya adalah keuntungan. Ya. Kenapa diungkapkan keuntungan itu dengan tangan yang mengenai tanah? Kata para ulama, saking banyaknya keuntungan, saking banyaknya keberkahan, saking banyaknya kebaikan yang ia dapatkan, ketika dia menampungnya dengan tangan, akhirnya tangan itu kena tidak kuat untuk mengangkatnya, turun ke bawah dan mengenai tanah. Ini diantara penafsiran para ulama. Walaupun kata-kata ini kata-kata pepatah yang maknanya adalah engkau pasti akan beruntung. Makanya ketika kita melihat terjemahannya, pilihlah perempuan yang mempunyai agama, niscaya kamu beruntung. Jadi kata terjemahan kata perkataannya tidak diambil lagi karena memang ini istilah. Ya. Kenapa dikatakan taribat yadak, tanganmu berkena mengenai tanah? Itu diantara makna yang dijelaskan ulama, saking banyaknya keuntungan yang ia dapatkan, dia tidak lagi mampu menahan mengangkatnya sehingga tangannya itu turun ke bawah dan mengenai tanah. Saking banyaknya keuntungan yang ia dapatkan lantaran dia menikahi wanita disebabkan oleh faktor agama. Ya. Tetapi tentu yang dimaui oleh seorang laki-laki, agamanya baik, hartanya banyak, cantik lagi, dari keturunan yang baik. Tetapi ini tentu sulit untuk dicari. Makanya kalaupun nanti dalam masalah kecantikan tidak seberapa, tetapi agamanya baik, maka tentu akan memberikan kebahagiaan, keberkahan, dan dia adalah perhiasan yang paling indah di dunia ini. Seorang wanita yang salihah. Seorang wanita yang salihah. Saya berikan saja gambaran seorang wanita salihah, calon penghuni surga yang diberitakan oleh Nabi SAW. Seorang perempuan yang harta tentu tidak lagi menjanjikan kebahagiaan, karena dia seorang budak, dan kecantikan juga tidaklah menjanjikan karena dia di samping warna kulitnya hitam, kemudian juga memiliki penyakit ayan, wanita ini. dari keturunan, bukan keturunan yang terhormat, dari kecantikan warna kulitnya seperti itu, kemudian dari keadaan badannya dia memiliki penyakit yang mungkin orang akan merasa risih memiliki seorang pasangan hidupnya seperti seperti wanita ini, tetapi ternyata dia adalah penghuni surga, calon penghuni surga. Dia pernah datang kepada Nabi SAW meminta kepada Nabi agar Nabi mendoakan dia agar sehat, ya, minta agar Nabi berdoa supaya dia sembuh. Alasannya minta kesembuhan ini adalah lebih bisa beribadah dengan baik, lebih selamat dari pelanggaran-pelanggaran. Maka Nabi SAW berikan dia pilihan, dua pilihan. Yang pertama, in syi'ti da'autu laki, jika kamu mau saya akan doakan dan kamu sembuh. Ya, in syi'ti abqaiti ala halatiki walakil jannah, jika kamu mau maka pilihan kedua adalah engkau tetap merasakan penyakit ini tetapi kamu masuk surga, saya jamin masuk surga, kata Nabi SAW. Kecerdasan wanita ini dan ketakwaannya kepada Allah membuat dia lebih memilih sakit, karena berapa lamalah dia sakit di dunia, dan itu pun kambuh-kambuhan, kadang datang kadang tidak, apalagi ayan itu seperti itu, kadang datangnya lama baru tiba penyakit tersebut. Maka dia lebih memilih dalam keadaan sakit sampai meninggal dunia, tetapi jaminan surga sudah ada di tangan, kunci surga ada di tangan. Maka dia mengatakan, saya memilih tetap sakit dan mendapatkan apa yang kamu jaminkan. Kemudian dia mengatakan, cuma ya Rasulullah, satu hal yang saya tetap harus meminta engkau mendoakannya, yaitu bila mana penyakit saya ini nanti kambuh, saya harap engkau berdoa kepada Allah agar aurat saya tidak tersingkap. Subhanallah, ini kesolehan yang luar biasa. Walaupun tersingkap auratnya, dia tidak sadar, tidak ada masalah sebenarnya, karena dia sedang tidak sadar. Bukan sebuah kesalahan yang berarti dan bukan sebuah catatan dosa baginya, tetapi dia mengkhawatirkan auratnya terlihat orang walaupun dalam keadaan tidak sadar. Sekarang orang sesadar-sadarnya nampilkan aurat, ya, sesadar-sadarnya dengan bahkan dengan penuh kebanggaan menampilkan wanita muslimah menampilkan hampir seluruh auratnya kecuali aurat vital saja. Sementara ini budak hitam, wanita hitam, penyakit ayan, tapi ketakwaannya kepada Allah saat dia tidak sadar itu dia berharap agar auratnya tidak tersingkap. Ya Rasulullah, ud'ullaha li alla atakashafa, agar saya tidak tersingkap aurat saya ketika penyakit itu kambuh. Ini menunjukkan bahwasanya wanita yang salihah itu bukan pada faktor kecantikan, agama, harta dan keturunan, tetapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW memerintahkan di sini, ya, memerintahkan untuk mengedepankan faktor agamanya, karena dia akan mendatangkan keberkahan, akan melahirkan generasi yang saleh, akan menyenangkan suaminya. Karena Allah Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Maka hadis ini, hadis yang pertama ini hadis yang sangat masyhur, dan Nabi SAW tekankan bahwasanya faktor agama harus dikedepankan oleh seorang laki-laki ketika memilih seorang wanita. Baik, kita lanjutkan hadis setelahnya, 3558. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair qala haddatsana abi qala haddatsana Abdul Malik ibn Abi Sulaiman an Ata'in qala akhbarani Jabir ibn Abdullah. Ini menunjukkan Atha bin Abi Rabah ini bukan hanya murid dari Abdullah bin Abbas, tetapi dia juga murid dari para sahabat yang banyak. Dalam hadis ini beliau berguru kepada Jabir bin Abdullah, salah seorang pemuka dari generasi sahabat, ulama sahabat yang di antara yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau yang terkenal membawakan hadis ibadah haji Nabi, manasik haji Nabi dengan panjang lebar. Dari Madinah sampai ke Madinah lagi. Terus mengiringi Nabi dan menceritakannya. Direkamnya semua yang diucapkan Nabi direkamnya semua yang diperbuat oleh Nabi, kemudian diceritakannya. Dia menceritakan bukan setelah Nabi pulang haji, tetapi setelah Nabi meninggal dunia baru disampaikannya kepada orang banyak. Jadi terekam dengan kuat dalam benaknya, dan dia juga mempraktekannya dalam proses pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan sendiri, nanti disampaikannya kepada murid-muridnya. Dan inilah Jabir bin Abdullah. Beliau radhiyallahu taala anhuma, dia Jabir dengan ayahnya sahabat. Ya, Jabir bin Abdullah ini dia dan ayahnya sahabat, dan bahkan ayahnya Abdullah bin Haram, ya, meninggal dunia di perang Uhud. Saat itu bukan dia seorang Muslim tentunya, yang membunuhnya bukan orang-orang kafir, tetapi senjata kaum Muslimin. Bapaknya Jabir bin Abdullah ini terbunuh ketika kekacauan perpecahan yang terjadi di medan perang Uhud di antara kaum Muslimin setelah mereka menyibukkan diri dengan harta rampasan perang, mengumpulkannya, sementara tiba-tiba musuh datang kembali. Nah, ini saking kacaunya mereka tidak lagi melihat mana lawan mana kawan. Jabir bin Abdullah ketika itu berteriak, itu bapak saya. Tetapi karena kegentingan, kekacauan perang, beradunya senjata dengan senjata, teriakan Jabir tidak terdengar oleh para sahabat. Ya, tidak terdengar oleh para sahabat. Jabir bin Abdullah Ansari, dari orang Ansar. Ya. Jadi ini bapaknya Jabir bin Abdullah bin Haram radhiyallahu ta'ala anhuma. Jabir sang anak bercerita. Qal tazawwajtu imra'atan fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya menikahi seorang perempuan, kata Jabir, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Falaqitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah menikah saya berjumpa dengan Nabi. Ya, setelah menikah berjumpa dengan Nabi. Faqala ya Jabir, maka Nabi bertanya kepadaku dengan mengatakan, wahai Jabir, tazawwajta, apakah engkau telah menikah? Qultu, kata saya, na'am, iya. Qala bikrun am thayyibun, apakah wanita yang kamu nikahi itu gadis atau janda? Pertanyaan Nabi. Dan ini bagaimana kemuliaan adab Nabi SAW yang selalu mengawasi dan ingin keingintahuannya tentang keadaan masyarakatnya. Ya, bagaimana dia selalu memantau kondisi kebutuhan keadaan rakyatnya, sehingga dia sampai masalah nikah tidak nikahnya itu pun ditanya, apakah engkau telah menikah? Kata Jabir, benar. Siapa yang kamu nikahi? Dalam masalah memilih jodoh saja diperhatikan oleh Nabi. Siapa yang kamu nikahi? Gadis atau janda? Kata Jabir bin Abdullah, qultu thayyibun. Jabir ini pemuda, ya, yang gagah perkasa, ulama. Lalu dia ternyata dia menikahi seorang janda. Ya, janda kaya mungkin ya. Seorang janda. Qal, kata Nabi SAW kepada beliau, fahalla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Di sini letaknya bunyi bab tadi, anjuran menikahi perempuan yang beragama, tetapi bukan ini, tapi yang berikutnya, fahalla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa engkau tidak menikahi gadis yang akan bermain-main denganmu dan engkau bermain-main bersenang-senang dengannya? Ya, beda antara janda dengan gadis. Dalam pandangan Islam pun demikian. Apakah engkau, kenapa engkau tidak menikahi gadis sehingga kamu bisa sehingga dia bisa bermain-main bersenang-senang denganmu? Bukan berarti dengan janda tidak bersenang-senang, tapi beda. Maka Nabi SAW mengatakan, "Hala bikan tula'ibuha, tula'ibuha wa tula'ibuka." Terjadi saling berusaha untuk menyenangkan pasangannya. Qultu, kata Jabir, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali akhawatin." Sesungguhnya saya punya saudari-saudari, ya, saudara-saudara perempuan. "Fa khashitu an tadkhula baini wa bainahunna." Saya khawatir kalau saya nikahi gadis, maka gadis ini akan membuat saya melalaikan saudari-saudari saya. Siapa yang tidak terlalaikan oleh gadis? Maka ini yang dikhawatirkan oleh Jabir yang pemuda ini. Dan yang membuat dia menikahi janda karena memikirkan saudari-saudarinya. Ini juga termasuk faktor agama tadi. Faktor agama yang ada pada sisi laki-lakinya. Bagaimana faktor agama itu ketika dia bukan hanya memikirkan kesenangannya pribadi, tetapi kesenangan saudari-saudarinya yang juga dia pikirkan. Makanya ketika seorang laki-laki menikah, dia bukan hanya sekedar melihat, oh ini cocok untuk saya. Tetapi ternyata untuk saudara-saudari ini tidak cocok. Maka di sini, kenapa, apa hubungan antara hadis Jabir ini dengan bab anjuran untuk menikahi orang yang beragama, baik itu laki-lakinya ataupun perempuannya. Perempuannya adalah hadis yang pertama, laki-lakinya hadis yang kedua ini. Jabir bin Abdullah ketika memilih perempuan, walaupun mungkin di pandangan orang dan bahkan di pandangan Nabi itu tidak cocok, karena saat dia yang pemuda, kenapa harus mesti menikahi janda? Ternyata alasannya adalah bagaimana agamanya membuat dia begitu perhatian terhadap saudari perempuannya. Ini juga sesuai dengan tuntunan agama. Anjuran untuk memberikan perhatian besar terhadap anak perempuan, saudari perempuan, dan semua yang berhubung dengan kita yang perempuan. Karena memang agama memuliakannya. Jadi ini yang membuat atau yang menjadi alasan Jabir menikahi janda, karena kalau dia menikahi gadis, dia khawatir karena gadis berapalah umurnya, mungkin ada yang seumur dengan saudarinya, maka terjadi persaingan, nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jabir bin Abdullah mengurungkan niatnya, keinginannya untuk menikahi gadis demi saudari-saudarinya. Maka dia mengatakan, fa khashitu an tadkhula baini wa bainahunna, qala fadhak idzan. Ya, kalau begitu memang alasanmu itu tepat, kata Nabi SAW. Alasanmu itu bisa diterima. Lalu Nabi SAW menyampaikan hadis yang pertama tadi, innal mar'ata tungkah ala diniha wa maliha wa jamaliha. Sungguhnya penyebab wanita itu dinikahi pada umumnya adalah empat perkara, agamanya, hartanya, beberapa perkara, agamanya, hartanya, kecantikannya. Fa'alaika bidhatid din, maka hendaklah engkau wahai Jabir memilih yang baik agamanya. Taribat yadak, maka kamu akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Hadis Jabir ini tadi kita sebutkan, bukan hanya faktor agama yang harus dikedepankan dalam pasangan wanitanya, sementara yang laki-lakinya tidak sama sekali. Seorang laki-laki yang agamanya tidak baik-baik atau kurang baik, kemudian dia harapannya mencari orang yang agamanya baik, wanita yang agamanya baik. Tetapi ini tentu tidak akan mudah didapatkan, karena memang Allah akan memasangkan orang-orang yang baik dengan orang-orang yang baik. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibah. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wanita-wanita yang baik akan menikahi laki-laki yang baik. Makanya proses pemilihan pasangan hidup yang baik, kita yang harus memperbaiki agama terlebih dahulu. Ya. Jangan banyak permintaan, Ustaz, saya pengennya, ini nyata ya, saya pengennya mencari calon istri yang bercadar. Ya, yang bercadar hafiz Al-Quran, sementara dia baru belajar membaca Al-Quran. Ya, baru belajar. Jadi kalau ingin mendapatkan seperti itu, bersemangat untuk bisa paling kurang menampakkan dia orang yang memiliki agama, maka pasti Allah akan pasangkan dia dengan orang yang beragama. Wanita ini nanti sekalipun beragama dan ternyata terjadi pernikahan antara mereka, pernikahan mereka karena lantaran sang suami tidak baik agamanya, tidak akan mendapatkan kelanggengan dan tidak akan ada keharmonisan, dan akan terjadi perpisahan. Dan ini yang terjadi pada sebagian rumah tangga kaum muslimin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, itu dua hadis di bawah bab yang ke-15, anjuran menikahi perempuan yang beragama, dan itu langsung dari Nabi. Langsung dari Nabi, dan jangan sampai kita merasa ragu tentang apa yang dijanjikan oleh Nabi. Apa tadi janji Nabi? Taribat yadaka. Itu janji Nabi SAW. Pilih faktor agama yang tertinggi, nilai agama tertinggi, bukan nilai pelajaran agamanya, tetapi nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, ketakwaannya, ibadahnya, dan seterusnya, maka pasti engkau akan mendapatkan keberuntungan. Ya. Tetapi ikhlas memang memilih agama. harus benar-benar keluar dari hati kita memilih agama. Tetapi Ustaz, saya mau juga dia agamanya baik, cantiknya juga. Bisa, tidak ada masalah, karena banyak orang wanita-wanita yang cantik yang agamanya baik, wanita-wanita yang berduit yang agamanya baik, yang wanita-wanita dari keturunan yang baik agamanya baik. Ada yang berkumpul keempat sifat tersebut pada dirinya? Ada. Ada, tetapi yang paling banyak berkumpul pada bidadari. Dia tidak lagi berpikiran tentang harta, karena dia memang harta yang dimiliki oleh seorang mukmin di surga Allah Subhanahu wa taala, kecantikannya dan seterusnya. Ini tentang bab yang ke-15, dan kita baca bab yang berikutnya. Ini yang tadi yang saya sempat saya katakan, anjuran untuk menikahi gadis perawan. Ini baik untuk yang baru menikah atau yang akan mempoligami, melakukan poligami. Ya. Istihbab nikahil bikri, bab yang ke-16, disunahkan menikahi gadis. Ya. Anjuran untuk menikahi gadis perawan. Loh, kalau memang seperti itu, praktiknya pada Nabi kok berbeda, Ustaz? Ya. Nabi justru dari 9 orang istrinya hanya satu gadisnya, 8 janda. Ya, tetapi kemarin telah kita jelaskan alasan kenapa Nabi memilih janda. Faktor-faktor yang lain yang lebih dia kedepankan, bukan berarti dia tidak menginginkan yang gadis, tetapi faktor yang lain yang lebih diutamakan oleh Nabi SAW dengan menikahi mereka, dengan menikahi janda-janda tersebut. Kita baca hadis yang pertama, hadis nomor 3559. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Ubaidullah ibn Mu'ad qala haddathana Abi qala haddathana Syu'bah an Muharibin an Jabir ibn Abdullah qala tazawwajtu imra'atan, hadis yang tadi, faqala li Rasulullah sallam halla tazawwajta qultu na'am qala abikran am thayyiban qultu thayyiba qala fa aina anta min al'adara wa li'abiha. Ya, ini hadisnya, dan tentu tidak sama secara menyeluruh dengan hadis yang sebelumnya. Di sini Nabi SAW bertanya kepada Jabir, kata Jabir, saya menikahi seorang perempuan. Dan ternyata Nabi SAW bertanya, apakah kamu sudah menikah atau tidakkah engkau menikah, atau maukah engkau menikah? Ternyata beliau sudah menikah. Dia mengatakan, saya sudah menikah ya Rasulullah. Qala abikran am thayyiban, apakah engkau menikahi gadis atau janda? Kata Jabir, justru janda yang saya nikahi. Qala, lalu Nabi SAW mengatakan, fa aina anta minal adhara wali abiha, mana keinginanmu dengan gadis-gadis perawan dan permainan-permainannya? Li'abaha, pakai lamnya berbaris kasrah, itu adalah bermain, bersenang-senang. Lebih banyak seorang suami yang menikahi gadis itu lebih banyak bermainnya, karena gadis masih mau bermain. Jadi permainan yang memang ini dimubahkan, hukumnya mubah, dan bahkan Nabi SAW berpacu lari dengan siapa? Dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala an. Ini di antara bentuk permainan antara seorang biasanya yang janda itu semangat untuk seperti itu tidak seperti yang ada pada gadis. Nabi SAW katakan begitu, fa aina anta min adhara, apakah engkau tidak memiliki keinginan untuk menikahi gadis yang dan mendapatkan permainan-permainannya itu, bila mana lamnya berbaris kasrah. Tetapi ada lagi riwayat yang mengatakan walu'abaha. Ya. Bagaimana, apakah kamu tidak menginginkan gadis-gadis perawan dan air liurnya? Ini di antara makna liur, air liurnya. Kata sebagian orang, saya mendengar sendiri sebagian ustaz mengatakan air liur gadis dengan air liur janda berbeda. Ya, Nabi SAW menjelaskan itu, ya, berbeda rasa. Maka Nabi SAW sebagian para ulama meriwayatkan li'aba itu berbaris domma, lu'abaha, lu'ab itu artinya air liur. Jadi memberikan dorongan kepada Jabir untuk menikahi gadis dengan alasan tadi. Yang pertama, bersenang-senang dengan bermain-main. Kemudian yang kedua, dalam riwayat yang lain yang jelaskan para ulama, bahwasannya maksud adalah air liurnya, karena memang Ini bukan suatu hal yang tabu, tetapi ini memang Islam selaras dengan apa yang diinginkan oleh seorang manusia, tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Maka dia mengatakan, kenapa engkau tidak memilih perawan yang nanti akan engkau dapatkan perbedaan dalam air liurnya? Kemudian sampai di situ hadisnya. Qala Syu'bah fadzakartuhu li Amr ibn Dinar faqala qad sami'tuhu min Jabir wa innama qala fahalla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka. Ini riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh dalam sanad yang sama. Kata Syu'bah bin Hajjaj Al-Wasiti, salah seorang perawi dalam hadis ini, beliau adalah seorang Amirul Mukminin fil hadis, pakar dari ilmu hadis. Dia mengatakan, saya berjumpa langsung dengan Amr bin Dinar, ini gurunya. Faqal, Amr bin Dinar mengatakan, saya justru langsung mendengar dari Jabir bahwasanya yang dia katakan adalah fahalla jariyatan, kenapa engkau tidak menikahi gadis, tula'ibuha wa tula'ibuka, engkau nanti akan bermain-main dengannya dan dia juga akan bermain-main denganmu, bersenang-senang dengannya dan dia bersenang-senang denganmu, kenapa engkau tidak lakukan itu? Kata Nabi kepada Jabir, berbeda dengan riwayat yang sebelumnya. Itu kaum muslimin, kaum muslimat, hadis yang pertama, anjuran dari Nabi untuk menikahi perawan. Dan tentu ini bukan hanya tertuju kepada pemuda yang baru menikah, ini juga tertuju kepada para suami yang hendak ta'adun atau berpoligami, tentu tidak juga terlepas dari anjuran Nabi ini, fahalla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Baik. Hadis yang satu hadis lagi yang akan kita baca, nomor 3560. Imam Muslim mengatakan, hadatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Rabi' Az-Zahrani qala Yahya akhbarana Hammad ibnu Zaid an Amr ibn Dinar an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Abdullah halaka. Halaka di sini meninggal dunia. Jabir bercerita bahwasanya ayahnya Abdullah meninggal dunia. Wa taraka tis'a banat. Jadi meninggal ayahnya Abdullah dan dia memiliki 9 anak perempuan, 1 laki-laki. Siapa 1 laki-lakinya? Jabir bin Abdullah. 9 anak perempuan berarti 10 orang anak dari Abdullah bin Haram. Wa taraka tis'a banatin aw qala sab'a. Ada lagi yang mengatakan 7 anak perempuan dan tentu 1 laki-laki, dan dia yang tertua. Fatazawwajtu imra'atan, kata Jabir, maka saya pun menikah dengan seorang janda, imra'atan thayyibah. Faqala li Rasulullah sallam, maka Nabi berkata kepadaku, ya Jabir, tazawwajta, wahai Jabir, engkau sudah menikah? Qala qultu na'am, kata saya, benar. Qala fabikrun am thayyibun, apakah gadis atau janda? Qala qultu bal thayyibun ya Rasulullah, justru yang saya nikahi adalah janda. Qala fahalla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka, tadi telah kita jelaskan. Au qala tudahikuha wa tudahikuka, ini tambahan yang lain. Apakah engkau tidak menikahi gadis yang nanti akan membuat engkau tertawa dan tudahikuka, ini lawan yang baru, perkataan yang baru, tudahikuha wa tudahikuka, dia yang engkau membuat dia tertawa dan dia juga membuat engkau tertawa. Ini saling bersandar gurau, saling bermain, saling bersenang-senang, bila mana itu seorang gadis. Qala qultu lahu, kata Jabir, saya mengatakan kepada Nabi, inna Abdullah halaka, sesungguhnya ayahku Abdullah meninggal. Wa taraka tis'a banat aw sab'a, dia meninggalkan 9 anak perempuan atau 7. Wa inni karihtu an atiyahunna aw aji'ahunna bimithlihinna, dan saya tidak suka bila mana saya menikahi perempuan yang seumur dengan saudari-saudari saya tersebut, yang juga masih bermain-main, padahal saya maunya istri saya itu mengurusi adik-adik saya itu. Dan ini menunjukkan, ini pelajaran yang diambil oleh Imam Nawawi, bahwasanya boleh seorang istri melayani atau mengurusi saudari-saudari suaminya. Ya, di sini dijelaskan Nabi SAW tidak menentang alasan Jabir bahwasanya dia tidak mau menikahi gadis karena dia maunya istrinya itu mengurusi adik-adiknya. Ya, menjadi ibu baru bagi adik-adiknya. Ini yang dimaukan oleh Jabir sehingga dia menikahi seorang janda yang telah berumur tentunya. Fa ahbabtu an aji'a bimra'atin taqumu 'alaihinna. Maka saya maunya mendatangkan atau menikah dengan seorang perempuan yang akan mengurusi saudari-saudari saya, wa tuslihuhunna, dan mengarahkan mereka. Qala fa barakallahu laka au qala li khairan. Akhirnya Nabi mengatakan kepadanya, semoga Allah berkahi untukmu, dan au qala li khairan, atau mengatakan kalau begitu baik. Kalau begitu suatu hal yang baik. Wa fi riwayati Abi Rabi' tula'ibuha wa tula'ibuka wa tudahikuha wa tudahikuka. Ini hanya perubahan memundurkan dan mengakhirkan, mengakhirkan dan memajukan kata-kata yang ada dalam hadis. Intinya adalah salah satu dari faedah menikahi gadis adalah bersenang-senangnya berbeda dengan bersenang-senang dengan janda. Bermain-main, bersenda gurau dengan seorang gadis berbeda dengan janda, seperti yang diungkapkan oleh Nabi SAW dalam hadis Jabir bin Abdullah. Dan Jabir punya alasan kenapa dia menikahi janda seperti yang ada pada hadis yang terakhir yang kita baca tadi. Dan sampai di situ pelajaran kita hari ini. Besok dan lusa kita libur. Besok dan lusa kita libur. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi.